Terus sebelum masuk pada pembahasan, nah, sebenarnya kalau kita melihat dari teman-teman yang belajar sana sini, nah, sebenarnya duduk majelis bersama kemudian banyak menghafal ini tidak ketinggalan sama sekali dengan tempat-tempat lain. Saya sudah keliling ke sana kemari, nah, melihat kenyataan banyak pertanyaan kita ajukan, dia bisa menjawab mereka sangat jauh, nah, dari ta'lim ataupun dari hafalan dan sebagainya. Dan mereka sudah duduk lama, sudah belajar lama. Akan tetapi kalau tidak dibekali dengan banyak hafalan, lemah juga, lemah. Nah, saya katakan berusaha untuk sabar dengan apa adanya. Nah, ada yang pindah ke sana kemari, nanti akan tanggung, keilmuannya akan tanggung. Yang mulazamah, misalnya satu pondok, yang di pondok lain misalnya, terus di sana, dan berusaha untuk merajah dengan terus yang ada, insya Allah lebih bagus daripada pindah sana, pindah sini. Nah, ketika ada teman-teman yang masuk sini, saya katakan, ada pikir matang-matang, jangan pindah. Kami tidak mengharapkan jangan pindah dari pondok tempat lain. Kalian tidak sebagaimana kalian bayangkan, tidak sebagaimana kalian bayangkan. Sana bagus, masya Allah. Ini kalau sudah sampai ke sana, oh ternyata Magetan, lebih bagus. Sebagian teman-teman yang sebelumnya hafalannya banyak, ketika pindah pondok lain, hilang hafalannya, ini rugi besar. Dan dulu hafal Quran di sini, hafal Quran di sini, pindah ke pondok lain, hilang Al-Qurannya total. Apakah enggak rugi demikian? Rugi sekali. Rugi sekali kalau sampai hilang hafalannya. Nah, ini terjadi di ikhwan akhwat. Ada lagi yang sekarang nyeleweng, tidak istiqomah. Nah, diharapkan dengan ala kadarnya, usahakan bersabar. Persiapan di sini kalau mau ke Yaman, hafal sebanyak-banyaknya. Sampai di Yaman bisa mengambil faedah dengan sepuas-puasnya, karena banyak hafalan. Bisa mengambil ilmu nahu, bisa mengambil ilmu fikih, ilmu hadis, karena sudah punya bekal sendiri. Sekali lagi, orang yang kalau sudah banyak hafalan, itu akan mudah menerima durus yang ada. Karena kembalinya seluruh ilmu kemana? Aqrarul sunnah. Ilmu fikih kembalinya kemana? Qur'an sunnah. Wa aydan ilmu nahwu. Arahnya ke sana. Kita memahami ilmu nahwu, ilmu sharaf, untuk memahami Alkitab was sunnah. Maka diharapkan kepada ikhwan, gunakan waktu sebaik-baiknya, merajah. Saya masih banyak main-main. Dalas yang ada ini, walaupun sedikit, kalian hafalkan, usahakan betul, berhafal. Al-Quran diupayakan untuk mutkin. Ini juga selesai Al-Quran, langsung pindah. Pindah hadis. Cukup berat. Cukup berat. Apa yang apa seorang da'i, untuk menjadi da'i yang handal, ini betul-betul berat. Harus merajaah Al-Quran wa sunnah dengan betul matang. Tidak banyak main-main. Dan juga permintaan sana sini yang luar biasa. Ini kalian sebenarnya, kalian kalau yang mampu sudah banyak minta, agar di antara kalian, kalau memang saya tidak bisa, murid-muridnya dikirim tolong kirim murid-muridnya. Nah, insyaallah saya bilang, insyaallah nih kalian nanti akan menjadi nah penerus yang lebih bagus. Nah. Sekarang masa berapa? Sebelas. Termasuk pada ayat ke 17. Ini suara juga habis. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. تمام. Sekali lagi, أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. Ulang. Dan yang paling pokok di situ adalah kesamaan dalam al-mudud. As-sama dan ma. Kalau kita baca empat, kita baca dengan empat. Nah, pertama, kedua. Kalau lima, kita baca lima. Aman ya tur. Nah, kalau ma as-syatibi wal-lahdu fi nadhirihi kamithlihi, lahu fi nadhirihi kamithlihi. Misalkan sama di situ. Kita baca empat, pada ma, nah, sama, kemudian ma juga dibaca empat. Baik, kemudian zai, azai menyerupai suara apa? Nah, lebah, an-nahl. An-nahl atau an-nahl? Anda, bilha, nah bilha, an-nahl, wasad, nampak suara apa? Nasa, wasin, terjara tau? Nah, wasad mana? At-tayr, jara de. Tapi sebelah sini dibaca. Nah, jangan. Mulai. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء bil qaf sini yuqidun. Yuqidun al qaf istila fi ay martabah indak ya Zain. Martabah ke berapa di huruf istila? Tadabbur. Fa'anya Firdaus. Firdaus. Thalitha. Anda ya Fadil. Ya Muhammad. Anda Lombaki. Martabat ke berapa? Dua. Anda ya Hasan. Kelima. Dihafalkan kelima. Kemudian di sini dinamakan dengan tafkhim apa? Anda ya Fadil. Tafkhim tebal. Anda Ubaidah. Tipis. Anda Abu Hamam. Ya Ahmad. Nah, tafkhim nisbi. Qaf kasrah. Jadi tidak kita baca dengan nam yu qi yu qi. Saya kan tipis. Padahal di situ ada sifat es al-istila. Nah, sifat yang tidak berubah-ubah dari sifat lazimah. Sifat tidak berubah-ubah. Akan tetapi di situ nah kita baca dengan semu tebal. Khusus qaf yang kasrah. Nah, adapun qaf yang sukun tetap dibaca es tebal, walaupun sebelumnya kasrah. Lain halnya ghain dan kha. Ghain dan kha, kalau sebelumnya kasrah, nah ghain kha yang berhakat sukun dan sebelumnya kasrah dibaca apa? Tafkhim nisbi. Khusus kha ketika ada ra dibaca tebal. Di mana? Di mana sebenarnya ra? Untuk menyelesaikan dengan ra. Di merajah. Nah, tajwidnya di merajah. Sedangkan kha dan ghain yang berhakat kasrah. Anda Abdurrahman. Baca apa? Tarkib. Ya Umar. Nah, tarkib nisbi. Baik, ibtigha di situ al-ghain. Anda dalwahid ibtigha martabat ke berapa di situ? Martabat al-ula. Al-ula. Kita ulang sekali lagi. Wa mimma yuqiduna alayhi fin nari batigha hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Jamian. كذلك يضرب الله الحق والباطل. كذلك يضرب الله الحق والباطل. طيب الضاد di sini qalqalah martabat ke berapa? Anda ya hal. Bukan qalqalah. Begini enggak tahu apa bagaimana? Bukan kalkalah, baik. Bukan kalkalah. Kesalahan pada al-batil. Nah, al-batil. Kesalahan di kalimat ini dengan Abbas. Ibdal at-ta bit-ta. Al-batil. Wa ayyuban. Kesalahan yang ada di al-batil. Naam, tafhim al-ba. Banyak mereka baca dengan al-batil. Hadza batil. Naam. Atau batil. Naam. Batil pakai ta. Ada lagi kesalahan di situ. Ini Abdullah. Pada al-batil. Tadi ta diganti dengan ta atau ba jadi bo. La Umar Zid. Al-batil inna rahik. Dengan ta al-batil. Ini jarang. Cuy anak kecil nah. Al-batil. Al-batil dengan tebal. Tapi yang paling banyak adalah al-ba sama ti. Nah, pakai ta. Kebanyakan tahu ini. Jadi kalau nah, menasmi seorang dilihat nah, di sini. Lanjutkan pada nah, ayat berikutnya. فأما الزبد فيذهب جفاء دميان. Ada pertanyaan dari banyak nah, teman laki-laki perempuan ini bagaimana bacanya di sukun apa di nah. Bacanya adalah dengan dua harokat. A-nya dua harokat. Khusus hamzah yang fathah tanwin. Kalau kasrah tanwin dan dhammah tanwin, hamzahnya disukun. Nah, hamzahnya disukun. Jadi jangan bingung. Itu aslinya setelah hamzah ada alif. Banyak nah, berada yang saya mendengar. Nah, wanisa. Nah, sekeliru. Suruh belajar lagi. Fa ammaz zabadu fayalhabu jufaa. Ya. Dua harokat bittifak. A disini dua harokat bittifak. Fa'ammaz zabadu fayalhabu jufa'a. Demian. Fa'ammaz zabadu fayalhabu jufa'a. Wa'amma ma yanfa'un الناس فيمكث في الأرض. نعم. Ditahan jangan jadi kekalah. Tapi misalnya di persiapan, jadi berurutan. Dan kita mau keluar Jawa pertama Abdul Basit dulu. Setelah itu berurutan. Nah, yang kita ajak nanti ke luar Jawa. Kemudian setelah itu Adam, kemudian Said, diurutkan berurutan semuanya insya Allah bagian dia. Nah. Siapkan imrajaah yang matang. Nah. Jadi kalau ada pertanyaan bisa menjawab. Tayib, siapkan semuanya insya Allah. Banyak sekali permintaan. Edon dari mana? Ciamis juga minta. Ini di Jawa. Edon di Palu. Dan di Ambon minta lagi. Edon di Kalimantan. Masih banyak, masih banyak sekali. Di Bali. Hasilnya mau ke Bali. Jadi agak bahaya kalau di Bali. Tapi insya Allah kita tidak melihat turis. Nah, kita mau mengaji di sana. Baik, kita ulasi lagi. Wa amma ma yanfa'un nas fa yamkuthu fil ard. Ya. Wa amma ma yanfa'un nas fa yamkuthu fil ard. Kadzalika yadhribu Allahu al-amsal. Ya. Nah, sebelah sini jamian. Mana A nya mana? Ulang saya lagi, A nya dibaca dua harokat. Ulang. Wow.